bersama-sama. Tumbang hilangkan rasa yang duka, sedih duka nara. Gendang berdendang, gembira dia bersama-sama. Tumbang hilangkan rasa yang duka, sedih duka nara. Jangan diingatkan, dan tak berguna. Jangan diingatkan, kiranya tak berguna.